Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ayyuhul ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi catatan amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala. Dan semoga ilmu yang akan kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita menyampaikan materi, saya pesan sedikit aja. Kalau mau ngaji itu sarapannya jangan war-war. Ayo, kenapa? Bukan begitu. Ini kalau penuh diisi gak masuk. Kalau perlu gak sarapan. Ya, kalau perlu dah sarapan biar kena emah. Dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama yang perlu kita siapkan di dalam kajian dimanapun itu adalah husnul niat, lurusnya niat, baiknya niat. Ini yang pertama yang perlu disiapkan. Kenapa demikian? Salah satu sebab ilmu masuk ke dalam hati, meresap, ya menyentuh ke hati, itu salah satunya adalah niatnya yang benar. Coba, gak usah dijawab ya, karena saya akan menyiapkan hadiah ini. Dan hadiahnya tergratis untuk 3 kasus. Dalam setiap akan ngaji itu, yang di dalam hati kita itu yang kita inginkan apa? Gak usah dijawab. Rasa nining hati, kira-kira komposisi tak dari tenangan ngaji. Kenapa? Itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ilmu yang disampaikan nanti itu ngeresep atau enggak ke hati. Jelasnya, kalau niatnya enggak baik atau kurang baik, Walaupun nasihatnya sangat bagus, materinya sangat bagus, pematerinya bagus, gak nyentuh ke hati. Makanya gak usah heran kalau ada orang ikut kajian bertahun-tahun gak berubah-ubah, gak usah heran. Saya tak tanya dirinya, tanda-tanda orang ngajinya berhasil itu apa? Mulai tolak. Oh iya. Sampai pinter jarang. Saya yakin suami jenengan takut dengan jenengan. Nah, coba apa? Kalau ibu gitu ya, kalau ibu saya misalkan, kalau ibu dan itu biasanya ada pondok pesantren kilat, iya kan? Terus ada ibu nitipin gitu kan, nitipin ke pondok pesantren. Terus pulang 2 minggu, Anda menyatakan, oh ono oleh itu standarnya pakai apa? Melihatnya, oh ono oleh tak pondok orang minggu ini, itu kira-kira apa standarnya? Apa? Perubahan sikap. Terus apa mana? Hah? Ibadahnya bertambah. Oke, bagus. Nah, kira-kira kita ikut kajian-kajian selama ini, itu suami kita itu merasakan gak itu? Gak usah dijawab. Tak bales. Coba, suami kita kaku, Masya Allah, setelah ini kajian istriku, berubah, tambah ganas. Kan serem gitu kan? Kan enggak begitu, tapi kita lihat itu buahnya itu. Tetangga kita merasakan, mertua kita merasakan, oh ono oleh gitu. Coba ini kalau dibetulin betul, karena ini menentukan itu. Ngaji seperti ini bukan main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai majelis ilmu itu dengan sederajat raudhatul jannah, taman surga. Nilainya enggak main-main. Nabi menghargai majelis ilmu itu besar karena taman-taman surga. Berapa kita membeli taman surga ini? Persoalannya adalah apakah pola pikir kita dan hati kita juga menghargai seperti itu? Apakah hati kita juga menghargai seharga seperti yang dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga apa konsekuensinya kalau kita kehilangan, seakan-akan kehilangan sesuatu yang sangat mahal? Nah, sekarang saya butuh cara apa? Mumpung turun di Bali. Kira-kira ibu-ibu ini kalau menghargai majelis taklim itu seharga apa juga? Seperti taman-taman surga juga? Benar. Jawab pertanyaan satu. Salah jawab, bohong. Kalau ibu gak ikut kajian, ada gak yang telepon ke temannya, bu, aku kemarin gak ikut ngaji, materi ini apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Merasa kehilangan? Merasa kehilangan? Oh, kan sudah muncul. Loh, kenapa kok itu standarnya? Iya, itu standar. Orang itu kalau memandang sesuatu berharga dengan tidak sama bangga. Segini, cek gampang sampai cak mikir angin-angin atau angin. Cak mikir sih gampang. Ibu punya gelang karet satu gendel, isinya 20. Hilang, dengar-dengar. Gelang karet satu gendel, isinya 20. Hilang, dengar-dengar. Dan diam. kehilangan gelang emas harga 200 juta. Tanda-tangan? Kenapa? Dan selesai ya. Anda kehilangan ilmu kalau tidak ngaji. Itulah itu antara ucapan dengan hati ya. Sama, makanya kalau saya ngaji gak pernah ibu cinta sama Allah, cinta jawabnya mesti ngumpul. Padahal orang cinta, bukti cinta itu apa? Jelas nih, makanya ayo diluruskan niatnya. Ya, diluruskan niatnya, jangan sampai ternodai salah niat. Selama ikut kajian sulit mendapat hidayah dan sulit ilmu itu menyentuh ke hati panjenengan. Baik ibu ya. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang agungnya kedudukan muslimah atau seorang wanita di dalam rumah tangga. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat mulia, derajat yang sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan salah satu faktor terbesar rumah tangga itu tenang atau tidak, wanita menjadi jawabannya. Wanita sebagai ukurannya. Bahkan para suami tidak bisa menempati kedudukan tersebut. Ini tolong jangan disampaikan suami. Tapi belanja misalnya. Bahkan seorang suami tidak bisa meraih kedudukan ini, karena saking tingginya kedudukan tersebut dan saking mulianya posisi wanita tersebut. Ya, gak bisa diraih oleh seorang laki-laki manapun. Setinggi apapun suami pangkatnya, gak bisa menduduki posisi ini. Oleh karena itu ibu, kita dalam materi nanti kita bahas beberapa poin. Pertama, kita akan membahas tentang definisi al-um, apa yang disebut ummi, ibu. Kenapa ini penting? Karena sekarang banyak orang-orang itu tidak merasa dirinya itu seorang ibu, bahkan menanggalkan derajat yang mulia ini sebagai seorang ibu. Ya, dia tinggalkan keutamaannya, dia tinggalkan kemuliaannya. Al-um, al-um, apa al-um? Seorang ibu. Itu disebutkan sebagai sesuatu yang mengandung segala sesuatu. Ada yang dikatakan puncak, ada yang dikatakan kunci, ada yang dikatakan kandungan, macam-macam. Kita lihat, pertama ada istilah Ummul Quran. Apa artinya? Apa? Induknya Al-Quran. Ada istilah Ummul Qura. Apa? Ummu, ibu. Al-Qura, kota. Jadi apa? ibu kota. Makanya gak ada yang protes, bapak kota. Kenapa disebut ibu kota? Induknya, pusatnya kota, pusatnya negara. Ya. Kemudian Nabi SAW menamakan khamr, minuman khamr. Itu Nabi menamakan al-khamru ummul fawahish. Ummul fawahish. Fawahish itu dari kata fahsya. Napa fahsya? Keji. Kalau ummul fawahish, induknya semua kekejian. Kenapa kok disebut begitu? Orang yang minum khamr akan melakukan semua kejahatan. Betul? Membunuh bisa? Menjinai ibunya bisa? Bisa. Nabi yang mengatakan. Kejahatan apa yang gak dilakukan oleh orang yang mabuk? Ganggu orang? Ngerampas? Mendolimi orang? Merusak? Dengan kerusakan yang luas, itu khamr. Makanya Nabi menyebutnya apa? Ummul fawahish. Induknya seluruh kejahatan. Masya Allah. Sehingga kalau kita lihat dari tiga kalimat ini saja, ummul Quran, ummul kitab, ummul qura, ummul fawahish, ibu bisa bayangin. Kalau begitu, al-um ibu ini mengandung apa? Ini Masya Allah. Ya, kalau Ummul Qura, ibu kota itu kan sebagai payung dari seluruh apa yang ada di dalam negara ini. Betul gitu ya. Ada pertama ada RT, ada pedukuhan, ada desa, ada camat, ada kabupaten, ada provinsi. Kumpul semua, jadikan satu negara. Puncaknya negara dikatakan ibu kota. Membawai seluruh permasalahan yang ada ini. Sudah bisa dirasakan dari sini posisi seorang ibu sangat dirasanya sehingga iso ngrasakne kena corona. Coba kalau ibu ngaji iki sing bahas apa to? Kalimat ini sudah cukup sebenarnya untuk merasakan posisi seorang ibu. Itu yang gak bisa diganti. Oleh karena itulah hal ini didasari oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, faqal, kemudian berkata, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, ya, siapakah orang yang pertama kali yang harus aku berbakti kepada? Siapakah orang yang pertama kali yang aku berbuat baik kepadanya? Siapa manusia? Maka Nabi menyebutkan ummuka, ibu. Setelah itu laki-laki ini bertanya lagi, tumbang-tumbang. Kemudian setelah ibu, siapa lagi ya Rasulullah? Kalau Nabi menjawab ummuka, ibu. Laki-laki tersebut nanya lagi, sunnaman setelah ibuku siapa lagi? Nabi mengatakan ummuka, ibu. Coba ibu bisa lihat ini. Laki-laki bertanya ini ingin tahu, setelah ibu siapa harus berbuat baik? Ibu. Setelah ibu lagi siapa lagi? Ibu. Tiga kali Nabi menyebutkan berturut-turut ibu, ibu, ibu. Sunnaman. Kemudian siapa setelah ibuku ya Rasulullah? Pertanyaan yang keempat dijawab oleh Nabi, abuka bapakmu. Maka juga dari sini posisi kedudukan ibu hak seorang anak yang diberikan kepada orang tua, ketaatan dan kebaikannya seorang ibu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan hak yang diberikan kepada ayah. Masya Allah, kok bisa demikian? Ya, karena wanita laki-laki tidak bisa menempati posisi ini dalam hal ini. Kenapa disebutkan tiga hal? Para ulama menyebutkan karena wanita telah melakukan sebuah tindakan yang luar biasa dalam tiga hal yang tidak pernah bisa dilakukan laki-laki manapun. Pertama, ibu yang mengandungnya. Tidak ada seorang suami setia, sesayang, secinta apapun pada istrinya minta gantian. Nanti yang kedua aku yang mengandung, mah kasihan mama terus. Enggak. Jelas ibu. Yang kedua ibu yang melahirkan. Ayah cuma memeti saja. Tahu memeti? Muter-muter. Setelah melahirkan disuruh masuk, sempat sudah masuk, sudah selesai, tanya sampean kau apa-apa untuk penimbunan. Mari mencicil-mencicil, mendelik-mendelik, nafas gak karepuan datang, sampean kau apa-apa. Allah, saya pertama kali menyaksikan istri saya melahirkan. Alhamdulillah, dari lima anak yang dilahirkan istri saya, tidak ada yang satu pun yang sulit. Alhamdulillah. Malah yang cuma satu niat melahirkan, yang lain niat melahirkan. Nurin anak tahu. Jadi pertama itu niatnya periksa. Tapi kalau ngaji, saya ngaji, ikut kajian beliau di situ kali asri. Di nanti saya tak tinggal jalan periksa dulu, soalnya kok wali tadi malam agak sakit. Ya sejak jalan kaki itu 2 kilo. Karena jalan-jalan memang habis pengajian ikut jalan. Sampai di sana saya di WA, di SMS, di grup ada WA ya. Pak, anaknya sudah melahirkan, alhamdulillah. Jadi kalau aku ojek seudon. Allah takdirkan demikian. Masya Allah. Yang kedua, malah kita berniat untuk beli kasur sambil mampir ke bidan kok agak senang gitu. Terus anjurkan wis beli kasurnya nanti aja sebulan dari periksa. Akhirnya kita manut. Begitu datang ke bidan, saya disuruh pulang. Pak pulang. Loh kenapa? Loh istri jenengan mau melahirkan. Hah? Sing temenku. Loh gak temen kok mulai mana nih. Subhanallah, saya di jalan tak doa temen, belum ada yang jawab. Sudah diberitahu Pak sudah lahir. Masya Allah. Makanya sampai lima itu ketakin begitu ceritanya. Gampang. Allah, Allah yang tolong ibu, Allah yang tolong. Subhanallah. Ini gak pernah bisa digantikan oleh laki-laki manapun. Dan disinilah letak kemuliaan seorang ibu itu. Yang tidak bisa diganti oleh anaknya dengan nilai apapun. Rupiah-rupiah yang kau berikan pada ibumu, jutaan-jutaan yang kau berikan pada ibumu, itu belum ada apa-apanya dengan satu cerita ibumu melahirkan kamu. Ceritanya itu yang mahal. Nah, kadang-kadang sekarang ada ibu-ibu muda gak mau melahirkan di wajahnya. Oh pasti. Ah, kemelinting. Ada mana? Yang pernah ada begitu taubat kepada Allah. Nilainya berkurang. Perjuangannya di situ ibu. Yang anak gak bisa gantikan apapun. Paham ini? Jadi kalau ibu kasih 3 juta, 4 juta per bulan, sudah bisa begitu pada ibunya. Itu kadang-kadang disebut-sebut na'udzubillah ini durakan-durakan macam apa. Jangan pernah bilang balas budi. Makanya Quran, hadis gak ada disebut mukafat, gak ada. Yang ada birrul walidain. Al-Quran mengatakan birrul walidain. Hadis mengatakan birrul walidain mukafi ila walid. Membalas budi, enggak ada bahasa itu. Kenapa? Enggak pernah bisa. Makanya melahirkan itu sesuatu yang luar biasa, dahsyat sekali. Nah, makanya yang dulu-dulu sudah enggak pernah semangat, sekarang melahirkan lagi. Yang semakin mulia. Nanti pulang suami, ya melahirkan ya. Yang ketiga, ibu yang menyusui. Gak bisa digantikan oleh ayah manapun. Jam berapapun, istri dalam kondisi apapun, bayi nangis dikasihkan sama ibu, gak mungkin dipaksakan nyusu sama ayahnya, mati. Karena susu ibu bervitamin, susu ayah beracun. Bisa digantikan ini. Itu yang pertama. Yang mendasari kenapa Nabi menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Ibu yang mendasari. Ibu yang melahirkan. Ibu yang mengandung. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Dan disitulah beratnya seorang ibu harus membesarkan anda dengan penuh cinta. Dan perhatikan. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan disolong lagi bu ya. Aku menderita. Aku nonton action gitu. Sudah ya. Perhatikan. Di situ letaknya ibu. Di situ mulianya seorang ibu yang gak bisa diganti oleh seorang ayah manapun. Sehingga dengan tiga hal ibu perhatikan, semuanya ini adalah beban. Ibu bayar apa? Ibu bisa bayar ibu anda seperti ini. Mengandungnya anda bayar berapa? Melahirkan dibayar berapa? Menyusui, cuma menyusui, enggak, itu beban, pengorbanan yang luar biasa. Apa pengorbanannya? Jadi nanti ya, saat yang paling nikmat seorang ibu bahagia itu ketika menetai anaknya dan anaknya tertidur di atas pangkuannya. Betul ibu? Saya punya tetangga itu, sekarang pindah. Diunci oleh Allah anaknya itu setiap jam 12 malam. Lawan istiqamah setiap malam. Keluar, luas, sudah di pos. Itu depan rumah kami ada pos kabling. Itu sambil sendet semalam ibu-ibu. Diam. Digendong sambil sendet tiangnya pos kabling, diam. Di dalam rumah nangis, ditaruh nangis. Saya berangkat subuh itu ke masjid. Loh, kok terjadi? Ngingetin ini bagian malam. Ya Allah, jam berapa? Jam 1, jam 12 sampai jam setengah 3 ya. Jadi itu sekali lagi bangun ya. Mungkin calonnya sampai kok meneng ini maksudnya ambling kok calonnya sampai. Coba ibu bisa bayangin ini dibayar berapa ibu demikian. Coba ibu merasakan kan sekarang menjadi seorang ibu kayak apa? Tidur ngikuti siapa? Ngikuti bayi. Waktu bayi tidur itu bayi tuh. Masya Allah, ini kemuliaan seorang ibu yang tidak bisa diganti oleh apapun. Makanya saya pesan, yang hari ini ibu masih ditakdirkan oleh Allah punya seorang ibu, jangan pernah disia-siakan. Sering telepon, sering tanya keadaannya, dan kalau disuruh pulang segera minta pulang, minta izin sama suami itu minta tolong suaminya nganter. Kenapa? Ibu gak minta apa-apa, kadang-kadang cuma kamu. Sampai ada ibu-ibu itu 3 hari gak makan, katanya sakit, anaknya pulang makan telaten. Katanya dokter kena emak, katanya dokter kena penyakit, kasih minum obat, tentu gak duit. Bukan itu obatnya memang. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu, jangan Anda siksa orang tua kita dengan sebuah kerinduan. Ibu gak minta apa-apa, rindu. Obati dengan wajah kita ada di depannya. Obati dengan kedatangan kita ke hadapannya. Itu nilai mahal bagi mereka. Melihat kita sehat, melihat kita seger, melihat kita datang, tersenyum, bahagia, itu suatu kenikmatan bagi orang tua. Jangan Anda siksa orang tua Anda dengan sebuah kerinduan. Mahal itu. Nah, oleh karenanya, maka ibu sekalian, betapa tinggi dan mulianya. Sekarang secara spesifik, di mana letak kemuliaan seorang wanita di rumah tangga? Pertama, keagungan wanita dalam rumah tangganya adalah wanita diibaratkan tangga pintu dalam rumah tangga. Tangga pintu dalam rumah tangga atau tiang pintunya rumah tangga. Ini kedudukan wanita sebagai apa? Tiang pintunya rumah tangga. Sebagaimana sebuah riwayat kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi yang dimaksud tiang pintu itu apa? Kunci kebahagiaan atau tidak dalam rumah tangga tergantung pada watak seorang wanita. Insyaallah, hati-hati. Ya, bahagia atau tidak, tenang atau tidak, tergantung muslimah, istri bagaimana kondisinya. Makanya Nabi Ibrahim satu saat dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, Fajar Ibrahim alaih salatu wassalam mata zawaja Ismail. Ya, setelah menikah Nabi Ibrahim mendatanginya. Itu sudah lama jaraknya pernikahan dengan datangnya Nabi Ibrahim. Dan setelah sampai di rumah Ismail, Yutali utar kekamu, dan dia menengok Ismail yang dulu dia tinggalkan. Jadi setelah ditinggalkan itu bertahun-tahun kita dikunjungi, karena menurut perintah Allah dulu itu. Karena mengunjungi itu juga perintah, meninggalkan atas dasar perintah Allah, mengunjunginya menunggu perintah Allah Ta'ala. Pasti perintahkan Allah berkunjung. Dan setelah itu hampir setiap bulan setelah itu Nabi Ibrahim selalu apa? Mengunjungi Nabi Ismail setelah pernikahan. Jadi istrinya Ismail gak tahu Ibrahim. Paham ini? Begitu berkunjung dan ketika itu adalah Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, tidak ditemukan Nabi Ismail. Fasa'ala, kemudian dia bertanya imro'atahu kepada istrinya Ismail. Ya, tumma sa'ala an anshihim wahai atihim. Lalu Nabi Ibrahim tanya gimana kehidupan Ismail dan bagaimana keadaan keluarganya. Perhatikan jawaban dari istri beliau. Faqala, maka berkata istrinya Nabi Ismail, nahnu bisyarrin, kamu dalam keadaan keburukan. Kami dalam keadaan keburukan. Wa nahnu fi dhikin, dan kami dalam kesempitan. Wa syiddatin, dan dalam penderitaan. Masya Allah. Sama sekali mati ini, yang kadang-kadang orang itu gak menderita, tapi merasa apa nih ini berarti? Ada musyukur. Hati-hati, hati-hati. Hilangnya rasa syukur. Selain apa bu? Itu yang menjadi sumber penderitaan. Bukan karena gak punya, bukan. Tapi gak mensyukuri apa yang dimiliki. Awas perhatikan. Entah kapan-kapan kita bahas apa penyebab penderitaan hidup. Kelihatan kok wajah-wajah menderita. Kemarin kita di Malang ada tablet kabar, saya dikasih judul momen saya. Judulnya itu bila pasangan tak seindah impian. Aku turun nulis ngelu. Bila pasangan tak seindah ini, masya Allah yang datang itu luar biasa. Kelihatan sekali di awal acara itu wajah-wajah yang penuh dengan kekecewaan. Sekarang kita gak nangis sudah rumah tangga begini kok. Oh ini aku jadi miskin. Gak lagi sudah. Kalau benar ya. Ini kalimat yang keluar dari istrinya Nabi Ismail. Kami dalam keburukan, kami dalam kesempitan, kami dalam kesengsaraan. Oh, kemudian berkata Nabi Ibrahim, fa'idha ja'a zaujuka, nanti kalau suamimu datang, fa'ra'i alaihissalam, sampaikan salamku kepada ya. Wakulilah, dan ucapkan kepada Ismail, kepada suamimu, apa? Yughayyir atadaka babi, suruh ganti tangga pintunya. Karena tangga pintunya jelek. Kata wanita, insya Allah siap. Gak ngerti kan diganti. Perhatikan, kenapa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan demikian? Kalau wanita model kayak begini ini, gak akan bisa bahagia rumah tangga. Kenapa? Di sini mengkurang. Sing ditelok tonggo liyo, banding-bandingkan satu kipari. Tonggo kulu mas, tonggo kulu mas, mas. Orang seperti ini tidak akan menanamkan kebahagiaan. Awas, yang rumong sok, bertobat kepada Allah. Anda keliru kalau menempatkan kebahagiaan itu punya mobil yang bermerek. Saya tidak tertarik dengan mobil bermerek. Tidak tertarik. Kan istri saya akan masuk pemabuk semua. Anak-anak. Justru kalau naik-naik mobil-mobil merek, belum naik itu sudah mabuk juga. Malah kalau naik-naik yang mobil lama semua pakai geludak, aman kan? Heran jangan mengatakan kamu ciptaan ini kamu itu menjadi orang miskin. Ininya yang di situ nggak mau ibu. Pasti sudah kasih mentas, sudah nggak bisa. Termasuk saya. Masya Allah. Maka falam najaa Ismail alaihissalam ka'annahu anasun syai. Begitu Nabi Ismail datang dan dia merasakan sesuatu. Ini kayaknya ada yang mudah tadi datang ya. Akhirnya nanya istrinya, wah istrimu apa ada tamu tadi? Maka istrinya pun menjawab, naam. Ya. Harja'akum min ahad, apakah tadi ada seseorang mendatangimu? Qalat, berkata istrinya, naam. Jalana syekhun kada wa kada. Lihat, seorang muslimah sudah cukup dilihat dari cara berbicara. Itu kelihatan kesolehan atau tidak. Ketika menempatkan, oh itu mertuaku, ibunya suamiku. mertua apa tuh sama mertua? Ibumu itu loh ya. Ada gak seperti itu? Kurang apa? Ibu kalau enggak saya jangan wajah dengan wajah sinis gitu lah. Ada apa sih? Disebutkan oleh istrinya, siapa yang datang? Kata Nabi Ismail, seorang tua. Kan kita lihat orang laki-laki tua yang begini-begini. Kalimat itu sudah menunjukkan adabnya ibu. Makanya kalau untuk konsultasi itu gampang sekali ibunya. Kita kan sudah kelihatan dari psikologi. Makanya kita bisa tepat ibu ngomong tanya ketahuan ibu. Makanya jangan macam-macam dengan saya. Satu kalimat dia bertanya bisa ditebak anda itu siapa itu kelihatan. Ya, jangan mantu-mantu saja, bingung saja. Enggak, itu psikologi soalnya. Dari kata-kata menyebutkan sesuatu itu sudah kelihatan tentang adabnya ada apa enggak. Jelas ini. Nah, diberi sesuatu mensikapinya sudah kelihatan punya adab enggak. Tadi dibawakan apa? Ya, itu kelihatan dong. Orang seperti ini enggak pandai bersyukur, orang seperti ini gampang menderita. Coba nanti ditanya sama teman-teman, enak mbak suami bukan kerja, enak mbak piro gaji ini suami gue disamain, aku saking pinter ngumet gak pinter bener ya aku gak ngutut nah. Ada gak seperti itu? Ada? Ketok sih buyung-buyung. Subhanallah ibu, suami anda yang berbanting tulang pagi berangkat sore, anda katakan piramba. Ini rumah tangga yang kacau ini. Gak akan bahagia orang seperti ini, gak akan bahagia. Wallah, anda tidak akan menemukan ketenangan bukan duit ibu. Ketenangan bukan pada materi, bukan pada tempat yang mulia, rumah enggak. Kenapa saya bilang demikian? Pasien kami stres-stres, itu wong sugih. Kami punya pasien banyak. Rumah kayak hotel melu, gajah nindas. Setiap ketemu, ini pas, salon pas, TPO. Uang berkilat-kilat yang mereka miliki, mobil, tiga mobil yang miliki, bermerek semua. Sampai ada ibu-ibu ikut kajian di rumahnya, rumah orang menderita ini. Mobilnya kan banyak. Habis pengajian, rumah itu kayak hotel ibu rumah. Tengahnya luas kayak masjid ini, luas masjid ini. Kamar-kamar tuh muter. Jadi kalau ibu kalau baru ngaji mesti ngajinya bukan ngat, kita bukan. Tadabur anak. Pulang dari pengajian ada ibu-ibu WA saya, Ustaz, boleh nanya? Boleh. Saya ikut kajian tadi. Tapi apa yang bisa saya sampaikan dalam materi? Oh, bukan materi tadi, Ustaz. Nah, ibu mau nanya apa? Yang punya rumah itu kerja di mana? Allah. Iki kesusupan aku loh apa yang begitu ibu loh memangnya kenapa dia gak tahu bu kalau saya bukan tukang sensus ya aku tak takut nanti loh kok cilang regawi ini pun loh itu kalanganmu bodohmu ibu-ibu ya Allah. Ini kunci, kunci, kunci wanita, kunci wanita pintu, wanita sebagai bagian penentu rumah tangga ini tenang atau tidak. Lihat istri Ismail ini. Kayak apa dicapatkan Nabi Ismail berjuang? Apa Nabi Ismail termasuk wanita, laki-laki yang zalim? Apa Nabi Ismail termasuk laki-laki yang gak bertanggung jawab? Apalagi Ismail itu orang-orang yang pemalas? Bukan. Namun saja istrinya tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Ismail kepadanya. Maka ibu, jangan jadikan anda seperti orang lain. Jelas, baik pasangan maupun rezeki, cukup diri anda. Allah takdirkan saya dengan pasangan saya, dengan rezeki saya. Ini Allah tetapkan pada saya. Nikmati hidup anda itu. Sudah potong. Jelas ibu. Jangan dipaksa seperti orang lain. Suami anda penuh ujian, ya itu rezeki anda, karena anda yang milih. Dulu kan bangga tuh. Halo, oh yuk kan ambil konco malah. Begitu dapat, wah jadi pihak juara-juara itu kan. Nah, jangan panggil aku kalau gak dapatkan dia, kan gitu. Ojo pengalaman sebutkan. Saya gak ada lawannya dulu. Kan saya tanya dulu, sudah punya calon belum? Belum, sudah, monggo. Itu ibu. Lalu bagaimana, apa kita harus menjadi wanita terbaik? Tidak juga, gak ada terbaik itu gak bisa. Kita banyak kekurangan. Sepakat? Kita banyak kekurangan, kita banyak air. Banyak hal yang belum kita bisa mampu. Tapi yang mampu tampakkan. Makanya kalau ada dosen suami yang gak pernah ceritakan istrinya kejelekan, itu bukan istrinya yang baik. Bisa jadi suaminya memang gak tukar cerita. Halo? Begitu juga kalau ada wanita yang suaminya gak pernah kelihatan jelek di matanya. Kenapa? Karena dia gak pernah menceritakan suaminya. Wanita yang hebat. Walaupun banyak kekurangannya. Makanya saya katakan, salah satu yang paling saya banggakan di istri saya bukan yang tercantik, enggak. Yang terbaik juga enggak. Tapi salah satu yang saya banggakan adalah, dia, beliau, istri saya, itu bisa menerima kekurangan saya. Dan bisa menyimpan aib saya. Sampai sekarang, di mata mertua, saya mantu yang paling baik. Di mata mertua, cie-cie-cie mertua. Mantel, silakan. Anda nggak terima, silakan. Tak rasa mengkhianat. Benar ibu. Kenapa istriku nggak pernah menceritakan? Oh suamiku begini enggak? Kira-kira kita bisa nggak seperti ini? Istri saya belajar sekarang, sampai sekarang, dan saya pun berusaha belajar demikian. Ibu saya pun tidak mengetahui istri saya banyak aib. Enggak. Cukup kita ridhoi, kita maafkan, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Gitu, masya Allah. Pun ya. Nah kita lihat istri kita kan diganti cerita oleh Ismail istri. Karena dari cerita, dari kalimat ini sudah nampak dia wanita baik atau tidak, dari cara apa? Menyebut sesuatu, cara mensikapi, itu udah kelihatan akhlaknya seorang wanita. Makanya ibu, perhatikan ibu. Rumongso tadi wong apik ku boleh, silakan. Ndak dilarang. Cuma masalahnya apa kebaikan yang anda miliki? Sehingga anda kok rumongso jadi orang baik, kebaikan apa yang anda miliki? Nah kalau kemudian kita rumongso baik, tapi gak bisa menunjukkan kebaikan, dan tidak punya kebaikan, itu apa namanya ini? Sudah dinilai sendiri, catat. Apa posisi orang seperti ini? Rumongso jadi orang baik, silahkan, gak masalah. Rumongso, maksud dilarang kok. Cuma masalahnya kebaikan apa yang kita miliki? Punya kebaikan kan? Dan kebaikan kita apa betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu, sehingga yang ada apa sekarang? Sekarang yang ada adalah belajar untuk menjadi hamba yang lebih baik. Itu aja sudah. Belajar menjadi hamba yang lebih baik. Nah. Akhirnya apa? Fasa'alana anka. Dan orang tua tersebut bertanya kepadaku tentang anda. Dan juga tentang kehidupan kita. Maka fa'akhbartu, aku pun beritahukan kepada orang tua tersebut tentang keadaan kita ini. ya. Fa'abbartu anna fi jahdir wa syiddah. Saya sampaikan kepada orang tua tersebut bahwa kami dalam kesusahan, kami dalam kesengsaraan. Saya sampaikan kepada orang tua tersebut. Lalu Nabi Ismail bertanya lagi kepada istrinya, hal awsaki bisyai'in, apakah orang tua tersebut berpesan kepada anda, memberi pesan pada anda, padamu wahai istriku? Qalat, berkata istrinya, na'am, iya. Apa pesannya? Amarami an aqra'a 'alaika salam. Beliau berpesan, laki-laki tersebut berpesan supaya saya menyampaikan salam kepada anda. Ya. Kemudian yang kedua pesannya adalah ghayyir antabatabatika. Katanya anda disuruh mengganti tiang pintu rumah ini. Apa kata Nabi Ismail? Wahai istriku, ganti hati. Orang tua yang kamu sebut ini dan itu tadi, itu adalah bapakku, dia adalah Nabi Ibrahim. Itu adalah Nabi Ibrahim. Waqad amarani an utalliqaki, dan dia menyuruh aku menggantikan tiang pintu ini adalah aku disuruh menceraikan kamu. Kamu sekarang pulang. Ilhaqi bi ahli, aku akan kembalikan kamu kepada keluarga. Setelah itu Nabi Ibrahim menikah lagi, Nabi Ismail menikah lagi. Setelah beberapa waktu berikutnya Nabi Ibrahim datang lagi ke situ, ketemu dengan istri yang kedua ini. Istri yang kedua ini lalu bertanya Nabi Ibrahim, wasa'alaha an aishihim wa hayatihim, seperti semula, tanya tentang kondisi keluarganya, keadaannya bagaimana. Qalat, wanita itu mengatakan, nahnu bi khairin wa sa'atin, masyaallah, kami dalam kebaikan dan kami dalam kelapangan dan keluasan, padahal ekonominya sama. Berarti sing berubah apa nih? Cara pandang anda melihat sesuatu. Sampun jelas ibu? Kondisinya, rezekinya, ya apa yang dia miliki, enggak ada berubah. Rezeki yang diberikan Ismail sama dengan istri yang pertama kemarin. Tapi kenapa yang kedua ini mengatakan apa? Kami dalam kebaikan dan kami dalam keluar sahabat yang dimakan sama, keadaannya pun sama. Berarti yang beda apa ya? Cara pandang sesuatu itu penting itu. Makanya salah satu target utama kita ngaji adalah merubah mindset anda di dalam cara melihat kehidupan ini. Jelas? Merubah mindset kita, merubah cara pandang kita di dalam melihat kehidupan ini. Insyaallah. Nah, sendiri lagi, cara pandang salah, maka penilaiannya pun salah. Penilaian salah, yang dirasa pasti salah. Yang dirasa salah, anggapannya salah. Itu akhirnya keluar dari ketaatan, keluar dari nilai syukur. Orang yang tidak mendapatkan syukur merupakan penderitaan bagi dirinya. Makanya Allah katakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Saya coba ibu gambarkan jiwa yang tenang itu piye to? Apa mesti kel duit tukeh? Bu, nyekel duit tukeh apa mesti tenang? Pertanyaan saya jawabnya apa? Hah? Oh tidak. Benar. Hanya kalau duit ini tanda tidak. Awas, mindset harus ditata. Subhanallah. Nanti sehingga kalau anda sudah punya cara pandang yang luar biasa ini bu, andalah wanita yang paling tangguh di muka bumi. sehingga tidak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa cemas. Kenapa? Ibu sudah mantongi dua hal, ilmu dan iman. Anda menjadi wanita-wanita yang hebat di muka bumi. Suami mau PHK, dia mau PHK, enggak apa-apa, silakan PHK. Dan nanti aku harus bekerja, aku yang bekerja nanti. Aku punya skill, bisa masak ini, masak itu, masak sendiri, beli. Enggak ada takut ibu. Kita temukan beberapa wanita seperti ini, bahkan suaminya sakit-sakitan, enggak pernah mengerti. Dia jalani itu ibu. Ujiannya berat. Ya berat itu ada keinginan dari Allah Ustaz, bukan keinginan saya. Subhanallah. Dia takut. Dan yang lebih menakutkan apa bu? Ketundukan, ketaatan sama suaminya dijaga itu. Ini yang jarang. Langka bu. Kalau ibu-ibu suaminya mencukupi, ibu diberikan mobil sendiri, dikasih peralatan, fasilitas, terus taat sama suami tawatu, agak tunggali. Pengajian ni lebih. Ayo kata umroh. Suami mencukupi, gak enak. Suami rezeki pas-pasan, dibantu dengan si istri dengan kerja yang luar biasa, entah jual kue, entah mungkin setrika ke orang. Gak minder dia jadi seorang wanita. Gimana kabar anti ya akhti ya ukhti? Anti gimana? Anti panas, anti kalah. Nah kalau antum gimana teman-teman? Ini nikmatnya bahasa Arab. Nah, kalau pas-pasan jadi ja'a ya'ji'u jajajajan itu. Allah, ditanya begitu apa ini? Alhamdulillah dalam kebaikan. Suami gimana? Suami masih sakit. Mungkin di situ pahala saya harus diuji oleh Allah untuk mengganti posisi suami saya. Tegas jawabannya itu. Mbak gak mati mbak, mbak opo itu juga. Aku suka kurang-kurang. Aku suka wangi tahajud tuh pada. Mbak suka di opo itu. Coba antum lihat bahasanya dipakai ini. Lain dengan yang satunya tadi. Tegar dia menghadapinya. Suaminya sakit, setruk suaminya. Nah sambil kerjanya ya ta'atur pak, bismillah. Ya takdir Allah. Aku sing milih, Allah sing tahu cucuku. Yo ke apot, yo apot mbak. Sambil nebangin lah. Kadang ada orang drocos tapi tak kontok. Orang sing ngono? Pakai wong iki ketok kalau orang punya gambaran seperti ini enggak takut. Kesengsaraan itu bagian sebuah kenikmatan untuk mengasah sesuatu. Kenapa? Ada rahasia di dalamnya. Ada rahasia. Setiap pada kesulitan ada rahasia keistimewaan yang disembunyikan oleh Allah Taala. Dia ingin mencari hikmah di balik kesulitan. Mas, coba anda lihat dari istrinya Nabi. Ya jadi ketika ditanya begitu jawabannya. Ya kami dalam kebaikan, kami dalam kelabangan. Wa asnad Allah dan dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi pas-pasan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Nabi, faqala ma ta'amukum, sampai penasaran Nabi Ibrahim ini. Kok enak kondisinya Ismail ini? Tanya, apa yang kau makan? Qala Allah daging sama sebenarnya dari awal. Oh, daging bisa itu biasa, Bu. Kok? Oh. Wa maqala, lalu apa yang kau minum? Wa syarabukum, apa yang anda minum? Al-ma, air. biasa. Tapi lihat yang dimakan ya seperti yang kemarin dimakan oleh yang pertama, yang diminum sama, tapi cara mensikapinya ini yang beda. Maka ibu, setelah pengajian ini, mau Anda bawa kemana rumah tangga Anda? Surga Ustaz, tapi jangan cemas. Surga, amin. Jadi jalan. Sambatan itu tidak meringankan beban. Anda hadapi, berdoa kepada ya Allah, beri kekuatan dalam menghadapi ujian ini, dan beri kemudahan, tolong kami berikan hikmah di balik semuanya. Jalan sudah sulit, ada pahala. Apa kalau ada kesulitan kemudian tidak dapat ganti dari Allah? Hah? Ketika Anda dalam kesulitan, apa Anda tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Dan Allah telantarkan Anda dalam kesulitan itu. Hati yang kosong dari harapan, itulah orang yang menderita. Capek sedikit, ya Allah, ya Allah. Terus menderita sudah. Karena urusannya dengan materi itu menyiksa Anda, menjadikan jiwa-jiwa Anda lemah. Jelas ini? Makanya kan Nabi mengatakan apa? Inna mimma akhafu alaikum min ba'di, yang aku takutkan menimpa kalian setelah aku mati nanti. Apa kata Nabi? Ma yuftahu min zahratid dunya wa zinatiha. Apabila dunia ini dibuka oleh Allah, apa? Kenikmatan-kenikmatannya, fasilitas-fasilitasnya diberikan Allah kepada Anda. Artinya apa? Hidup yang penuh dengan kemudahan. Hidup yang dipenuhi dengan fasilitas. Apa kata Nabi? Aku takut kamu ditimpa seperti itu. Sementara di sisi yang lain, kehidupan ini adalah kehidupan yang kita... Halo? Hah? Yang kita inginkan. Betul, Ibu? Pertanyaannya, ketika fasilitas sudah terpenuhi semua yang Anda harapkan, pasti tenang? Loh kok ini makanya menderita. Ini yang perlu diganti tiang rumahnya. Allah, terus dia sampai balik kebahagiaan kemana lagi setelah ini? Ketika syukur tidak Anda temukan, ketika qanaah tidak ada di hati Anda, ketika zuhud Anda tidak dapatkan, kemana Anda mencari kebahagiaan itu? Tidak akan Anda temukan di muka bumi ini. Tidak Anda temukan. Adapun kebahagiaan untuk mencari senang-senang sesaat, ke pariwisata, ke tempat-tempat apa, hiburan, itu sesaat. Setelah itu menderita. Halo? Menderita. Kecentok bakso larang, masya Allah. Aku memang jangan tak pangan, kata pangan, saya ketemu mbak lalakan mbak, saya mangkok-mangkok, ayo masuk itu. Kita salah, bukan di situ, itu sesaat, setelah itu balik lagi kan? Betul apa enggak? Sesaat, dan sama sekali itu bukan jamin. Tempat hiburan, tempat wisata, itu bukan tempat hiburan untuk menghilangkan kesedihan, bukan, sesaat. Sesaat lagi kembali. Yang perlu diperbaiki apa? Bukan Anda harus ke tempat-tempat wisata. Benahi hatimu dan pikiranmu. Anda ingin mencari kebahagiaan dan ketenangan, benahi pikiranmu dan hatimu. Ketenangan itu di hati. Hati Anda kacau, Anda kunjungi seluruh tempat wisata, enggak akan tenang. Coba Ibu bisa bayangin toh, kalau mau masuk rumah makan, tengkar dulu. Ayo, lapar apa kenyang? Kenyang. Kamu pesan apa? Gak jadi. Katanya rawon, warung. Es jus, es adem. Betul ya, Bu? Ketika hati ini gundah, ketika hati ini marah, tempat apa yang bisa menyejukkan Anda? Tempat apa yang bisa menenangkan Anda ketika Anda datang dengan hati yang marah? Ada ketenangan? Seperti Ibu pernah gak tengkar di rumah AC sedang nyala? Hah? Pernah nggak tengkar di rumah sementara AC sedang nyala? Pernah nggak? Gak usah dijawab. Suasana gimana? Kamar itu pengap. Mau ngusir keluar gak berani, mau keluar enak. Coba kondisi begini gimana perasaan panjenengan hidup? Kalau hati dipenuhi dengan kebencian, ada kebahagiaan? Anda duduk di depan taman, bunga-bunga yang sedang merekah, ireng kabeh. Kupu-kupu yang berkecak-kecak sawat sandal. Gak ngerti wong menderita itu. Betul ibu? Kucing yang biasa ada elus-elus, Anda mandiin, meong-meong, ngapain meong-meong juga. Yang ngerti perasaan sedang menderita itu. Halo? Halo? Wajah-wajah yang senyum, yang kelihatan mestinya itu adalah kebahagiaan, keakraban berubah. Ngapain senyum? Betul gak bu? Ketika wajah hati dipenuhi dengan emosi, ada keindahan hidup, ada kebahagiaan hidup, ada ketenangan hidup. Makanya ketenangan itu bukan tempat, kebahagiaan itu bukan suasana, tapi hati Anda. Dan kita belajar dari kisahnya Nabi Ismail. Itu yang pertama. Apa tadi wanita sebagai apa? Tolong ini jangan disampaikan pada suami. Ya. Aku tadi ngaji sama Ustaz Rokok ya. Masya Allah ya. Ayah tahu gak? Siapa penentu rumah tangga? Itu Anda ini menghancurkan saya. Ternyata ya, Masya Allah ya. Ayah tahu, harus wajib tahu ayah itu. Penentu rumah tangga menurut hadis Bukhari ya, itu istrinya. Terus ayah gimana? Aku menderita bersama kamu gitu. Allah Tuhan, ini kunci pertama. Jelas ibu? Maka suami kerja model apapun, gaji berapapun, kalau istri tidak ada syukur, tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Jelas? Yang ada pamer, ganti mobil, ganti baju, jalan miring-miring. Kan gaya, karena kan gaya. Yang kedua, keagungan wanita dalam rumah tangga yang kedua, bahwa al-um al-madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama kali bagi anaknya. Nah ini yang banyak yang gak tahu. Ibu adalah madrasah pertama kali buat anak-anak. Madrasah, apa yang dimaksud madrasah? Tempat belajar. Ngerti kan? Jadi madrasah itu tempat untuk belajar. Sekolah pertama kali itu ibu. Maka para ulama mengatakan al-ummah madrasah idza adattaha, apabila Anda siapkan sekolah yang bagus ini, tempat belajar yang istimewa, adattaha, maka Anda telah menyiapkan zabaan sebuah lahirnya suatu generasi thayyiban i'raq. Apabila Anda menyiapkan madrasah yang unggulan, berarti Anda menyiapkan lahirnya generasi yang baik akhlaknya. Berarti akhlak dan tidaknya anak-anak kita, kunci pertamanya di mana? Itu. Sudah. Kenapa kok demikian, Bu? Kenapa kok demikian? Secara emosional, tiga hal tadi yang kita bahas awal, siapa yang mengambil posisi ini? Ibu. rahim Anda, rahim yang dipercayakan oleh Allah untuk menempati calon bayi di rahim Anda. Jelas? Yang kedua, kelahiran itu memiliki nilai psikologis yang luar biasa. Yang ketiga, menyusui dan kedekatan Anda dengan anak Anda. Dan setiap kali anak bermasalah, yang paling peka pertama kali adalah ibu. Jelas? Dan yang paling mengenal anaknya, karakternya, suaranya, siapa? Ibu. Di situ ibu punya peran yang sangat luar biasa, hubungan emosional, psikologis, biologis yang sangat dahsyat. Ibu, bukan bapak. Makanya kalau anak-anak ibunya meninggal terlebih dahulu, itu bisa stres, depresi berat anak-anaknya ini. Bisa goncang psikologisnya, bisa rusak karakternya. Jelas? Hasil survei, hasil diagnosa yang kami temukan, ketika ibu meninggal dunia, bapak masih hidup, ini blank anak-anakku. Kedekatannya enggak ada. Jelas? Kenapa demikian? Kalau ibu-ibu itu bapaknya mati, bapak mati, ibu itu fokus pada anak-anak. Kami punya beberapa jamaah yang tidak punya suami, macam-macam faktornya. Ada yang meninggal, ada yang cerai, ada yang suaminya ketelesut. Ada. Risut. Katanya tuh suaminya jadi kan Natal sudah belum waktu banget. Ternyata bukan cuma apa aja yang terisut. Suaminya terisut. Coba ibu lihat, ketika sang suami tidak ada, ibu ini dengan 3 anak, dengan 2 anak, dengan 4 anak, dia berdiri tegar di hadapan anak-anaknya. Kamu tetap sekolah semuanya. Ibu tahu perjuangan seorang wanita tanpa suami. Kalau dilamar seorang laki-laki, dia bilang, anakku 4, mau enggak? Enggak, sudah selesai. Anakku harus bersama aku selamanya. Itu luar biasa. Jelas ibu? Suami meninggal, bertahun-tahun dia hidup seperti ini. Menjalani 2 posisi, sebagai seorang ayah, plus sebagai seorang ibu, dia mencari nafkah. Pagi ngebutnya kerja, pagi keluarkan anak-anak sekolah, pulang kerja lagi ke sama ikut orang-orang. Siang menjemput anak lagi, balik lagi kerja lagi. Itu dijalani bertahun-tahun, bisa seorang ibu. Suami ditinggalkan, istri mati, anak 3, melet. Melet. Yang dipikirin apa? Jadi tidak kuat, tidak kuat. Di sini makanya saya pesan, suami jangan macam-macam dengan istri. Tolong jangan disampaikan. Mau sampein ke soal harus gemes ini ibu. Harus ikut remet ya. Ini untuk ibu loh ya, bu. Jangan disampaikan sama suami. Loh ini benar ibu. Ini fakta di lapangan. Tidak mampu, makanya kalau ibu-ibu bawa anak 4, yang satu pangku, yang satu depannya tuh sambil bawa reket, bisa. Ayang dia nomor situ, sekualan situ tuh. Belum anak 3 gimana dia? Ya sudah, yang satu tidur, istri bisa demikian. Makanya kalau diukur dari lihat dari sisi hal seperti ini, kalau yang mati anak esok di sini, apa? Suruh, ya, gua nih mati sambil di sini. Kalau aku mati di bulan berat anak-anak ya, so. Ini hasil survei ya. Ini hasil dia Nosa. Istaya aku insya Allah itu. Ibu madrasah, ibu hati-hati. Makanya kenapa ibu harus belajar. Coba ibu gak punya ilmu, apa yang ibu hadiahkan kepada anak-anak Anda? Apa ibu? Ilmu gak punya. Terus anak Anda belajar, kepada Anda belajar apa? Tugas Anda sebagai ibu apa? Anjem. Pelita-pelita, anjem, pelita-pelita. Makanya kenapa sih saya teriak-teriak kadang-kadang ya, ibu. Wanita yang suka ekspos diri, wanita yang hobi cuma berai saja, besok pakai baju apa, jilbab apa, bros apa, cuma bikin jadwal itu aja tiap hari. orang seperti ini gak cerdas mikirin ke depan anak-anaknya. Karena gak sempat memikirkan. Sehingga nanti kalau ada kesulitan, kelemahan-kelemahan, pasti larinya ke orang lain. Psikologis. Anaknya gak bisa kan BB. Ya. Matematika kurang, guru privat. Terus ibu perannya apa? Anjem. Ibu yang ada bangga kan? Anaknya salah manggil, bu, mama. Ibu, mama. Begitu anaknya dapat ranking, namanya dipajang, selamat. Nanda mendapat ranking putra dari ibunda. Ngeceng sampai memang opo. Coba gak malu kita ini. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu pada anak-anaknya. Jelas ibu? Makanya peran ibu sangat penting nanti dihadapkan dengan ujian-ujian berupa kekurangan suami. Itu ilmu yang akan Anda wariskan kepada anak-anak. Kalau ibu dihadapkan suami yang marah-marah, kemudian suka begini begitu, Anda menghilang goib. Ya, pokoknya suami gini pergi, suami gini meninggal. Terus ketika nanti anak Anda punya masalah ketika bangun rumah tangga, apa ilmu yang Anda berikan sama dia? Meninggal juga. Jelas ibu? Jelas ibu? Kenapa Anda harus belajar? Karena Anda madrasah awal. Makanya kalau anak-anak Anda minta, manggilin jenengan apa? Mama. Ya, ibu. Ya, oke lah, terserah sudah panggilan, silakan. Kalau itu cuma bahasa saja. Ya. Bu pipis, ayo ke kamar mandi sendiri, udah besar. Itu waktu yang paling tepat Anda mendampingi anak Anda. Ayo sama mami ke belakang, ayo sama mama ke belakang. Ayo dek, masuk kamar mandi, kaki mana? Yang dulu. Kaki kiri atau kaki kanan, atau bareng? Tanya anak-anak. Kata anak-anak, enak bareng mama. Oke. Itu sunahnya vampir, nah. Itu waktu Anda untuk ngajari anak-anak. Justru kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah main jenjen begini ini, sudah diem, anteng, anak-anak minta, udah suruh belakang sendiri. Itu peran Anda, itu waktu Anda untuk menyalurkan sebuah ilmu. Jelas ibu? Itu saatnya. Didampingi anaknya ini. Itu madrasah. Makanya ibu, kalau sekolahannya sekolah radikal, hasil muridnya apa? Sekolahnya radikal, hasilnya apa? Masya Allah. Makanya suara anak, kami di sekolah itu ada anak, Masya Allah, kalau ngomong itu kuat sekali. Kita tanya kan, nah, gak boleh ngomong gitu. Ngomong apa? Aku gak ngomong apa? Itu tadi, yang mana? Saya coba Ustaz sebutin murid. Gak pernah cerita hari ini. Iki mikir, kon iki dikeimangan nopo? Iki juga enggak menyangka itu perbuatan yang enggak baik. Akhirnya nanya, kamu di rumah temannya siapa? Enggak pernah main, aku jarang keluar. Terus main sama siapa? Sama ayah di rumah, sama mama. Sing bahasa tadi, yang mana? Sing iku mau. Ya akhirnya ustaznya niru. Sing mentok ising malu cerah. Iku siapa? Oh ibu, bapak. Oh itu ibu, sebutkan dia. Jadi kalau ibunya mau itu biasa kayak begitu di rumah ini. Nah masa hati-hati ibu. Makanya ibu perhatikan, aku gak pernah ngajari ngomong jelek-jelek ibu. Anda memanggil, itu teladan. Anda sadar. Anda memanggil, itu teladan. Anda menerima panggilan anak, itu teladan. Dan Anda sudah berikan contoh. Mama, apa ini setria? Itu Anda yang memberikan contoh. Sadar gak? Anak itu akan meniru dalam dua sisi. Apa bu? Satu, yang dia lihat. Yang kedua, yang dia tonton. yang dia dengar. Dan pepatah mengatakan buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohon. Ya apa tidak? Kalau di situ ada pohon jambu yang jatuh itu salah. Ini baru contoh cendol. Makanya ibu ingin anak yang bagaimana? Ingin anak yang soleh? Pertanyaannya, Anda sudah soleh? Aku ingin anak balik Quran. Apa kita sudah mencintai Quran? Anakku, aku kepingin anakku itu bahasanya sopan. Apakah kita sudah menjadi orang sopan? Apakah kita sudah mengkonsumsi kalimat-kalimat yang mulia dan terhormat? Coba evaluasi itu. Itu akan terbentuk pada anak kita. Makanya di sekolah kami, syarat yang paling besar untuk bisa masuk ke sekolah kami, ibu harus siap kerjasama. Enggak kami terima. Kenapa? Kami membentuk anak-anak karakter, bukan cuma pintar. Jelas? Sekolah kami membentuk karakter, bukan anak pintar. Enggak. Itu sekolah kami. Prioritas, targetnya adalah membentuk karakter. Dan itu lebih sulit lagi. Kadang-kadang gak cerdas, tapi akhlaknya luar biasa. Makanya kapan-kapan kita akan bahas itu. Masya Allah. Apa ini? Mengatasi kenakalan orang tua. Itu penting. Selama ini parenting yang dibahas apa? Anak-anak. Kalau orang tua ini gak tahu salah. Padahal anak salah itu kok siapa? Orang tua. Pernah dibahas ini? Mangkah ini nakal-nakal. Anda gak sadar ibu. Coba nanti Anda evaluasi. Kita tangani anak dari mulai kecil sampai yang SMA sampai kuliah. Wis pointer mogok kuliah. Ada apa ini? Tak tahu anak saya mungkin pengaruh sana, mungkin pergaulan. Padahal orang tuanya sendiri menyebabkan. Makanya kalau ada anak kita ada kelainan, ada akhlaknya begini, evaluasi. Sudah evaluasi, gak usah jauh-jauh. Evaluasi. Jelas ibu? Madrasah pertama siapa? Makanya masa kecil kita dilatih makan basmalah, bersin, alhamdulillah, dilatih, diperdengarkan kepada anak-anak ini. Jelas ibu? Baik. Itu kedudukan yang kedua. Dan ini menentukan ke depan. Makanya kita lihat Nabi Ismail, sosok anak yang sabar, sosok anak yang lembut, sosok anak yang tawadhu, sosok anak yang taat dan patuh. Pertanyaannya, dari mana dia sekolah? Siapa gurunya? Hajar. Bagaimana akhlaknya Hajar? Maka kita perlu mengkaji tentang apa? Belajar dari madrasah keluarga Nabi Ibrahim. Itu banyak yang gak diungkapkan. Biasanya kalau kita dengar Nabi Ibrahim, dengar Ismail, tentang apa bu? Masalah manimangan toh. Kok bisa Ibrahim mengatakan ya bunayya inni arafil manami an adba'u fadur mata taro. Dibuka surat apa bu? Masuk Ibrahim. Surat apa bu ya? Surat As-Saffat. Surat apa bu? As-Saffat surat 37 pada ayat 101 ayat 100 101 sampai 102 ayat 100 sampai 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbina atini minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni in sha'a Allah min as-sabirin. Ayat 100-102. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami bergembira dengan gembira dengan seorang anak yang amat sadar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sama. Masya Allah, ini jawaban apa ini? Disampaikan kepada Nabi Ismail bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Dan Nabi Ibrahim tidak langsung eksekusi, namun bertanya kepada Nabi Ibrahim, Fandur, perhatikan, mana tahu bagaimana pendapat dengan perintah ini? Perintah untuk apa? Menyembelih dirinya. Nah, gimana menurut pendapatmu? Menurut keyakinan dengan perintah tersebut. Kenapa kok Nabi Ibrahim demikian? Karena berat untuk melaksanakannya, sulit untuk diterapkannya. Gimana kok ini belek Ismail? Apa jawab yang tidak terduga-duga? Ya abatif al, wahai ayah. Ibu perhatikan kalimat ini. Kalau memang itu benar-benar perintah Allah, apa kata Ismail? Laksanakan, dan insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Artinya apa? Saya akan penuhi, ayah akan saya bantu untuk bisa sukses menjalankan perintah ini. Kok bisa? Dari mana dia dibesarkan? Ternyata guru besarnya adalah Hajar, ibunda beliau, yang telah mendahului ketaatan ini. Awas ibu, kalau ibu-ibu mengharapkan anak-anakku nanti aku ingin anak-anakku taat, pertanyaannya sekarang, sikap ibu dengan orang tuanya bagaimana? Saya membuat materi, mengapa anakku menjadi durhaka. Ada lagi materi, agar buah hatimu tidak menjadi musuh bagimu. Ada materi-materi menarik ini, akan kita bahas insya Allah di waktu yang belum ditentukan. Nah, ada yang ingin anaknya jadi musuh? Hah? Membunuh orang tuanya, mengusir orang tuanya, mendolimi orang tuanya, memenjarakan orang tuanya? Gak ada. Tapi ada gak peristiwa seperti ini? Insya Allah, kita gak tahu anak kita yang mana. Makanya kalau anak sekarang, wah anakku sekarang dapat beasiswa, ajuk seneng sih, belum. Anda merasakan jadi orang tua dan merasakan nikmatnya punya anak bukan sekarang. Saat tulang-tulang Anda sudah mulai lemah, megang gelas, sudah bergoyang-goyang ini, itu saatnya Anda akan melihat anak-anak nanti merasakan anakku soleh atau tidak. Di saat itu Anda merasakan. Kalau sekarang belum merasakan, kenapa? Gak terasa, makanya gak seberapa penting anak yang soleh itu sekarang. Karena kita belum merasakan. Kenapa kok gak merasakan? Tenaga masih kuat, uang masih pegang, peran masih penting. Bikin apa saja bisa, gak dilayani anak gak masalah. Tapi waktu ini kan habis nanti. Betul ibu? Ibu suka atau tidak suka, kita ini berjalan menuju tua ibu. Dalam gimana? Anda ini berjalan menuju tua. Ingat itu. Ingat itu. Kita berjalan menuju tua. Dan tua itu nanti kita akan lemah, kita akan miskin. Walaupun Anda kaya, kekayaan itu dipegang anak-anak. Dan kita ikut anak. Persoalannya anak kita ngerti gak sama orang tua? Oh, anak saya pasti ngerti. Saya ada jaminan. Anak saya soleh sekarang. Pasangannya gimana? Halo? Pasangan bisa merubah karakter apa enggak? Mulai ketakutan. Kita temukan di panti-panti jomblo ini, anak-anaknya dokter spesial, anaknya kolonel, punya anak 4, semua sukses. Orang tuanya menderita di panti jomblo. Anda yakin hidup bersama dengan anak-anak? Yakin? Anak-anak dengan sabar menemani kita? Tidak ada jaminan. Makanya tolong ibu ya, doa kesolehan anak jangan, dan perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Apa kata Nabi? Baru aba'akum watabaru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anak akan berbuat baik kepadamu. Salah satu sebab anak durhaka, setelah kita kaji, ternyata orang anak ini, orang tua ini yang didurhakai oleh anaknya dulu adalah anak yang durhaka sama orang tua. Jelas? Jelas itu. Termasuk anak-anak kita yang di pondok, belum ada jaminan keluar dari pondok masih tetap utuh kesolehannya. Enggak ada jaminan. Tapi tetap usaha untuk soleh itu tetap. Jelas ya? Kami temukan beberapa kasus ini terakhir kemarin, ya Allah. Ada ibu-ibu yang tidur raka, yang anaknya 2 anak, laki-laki, hafal Quran semuanya. Salah bergaulan. Salah bergaulan. Dan mungkin orang tuanya dulu ada kesombongan. Ketika anaknya hafal Quran, wah anakku hafal, itu bahaya itu. Makanya kalau ada kebaikan, disyukuri, bukan dibanggakan. Faham bu? Syukur bukan bangga. Sebab bangga itu ujungnya, nanti ujungnya meremehkan orang. Ini seperti anak, oh anak sabar, anakku tuh alhamdulillah gitu. Hati-hati. Baik. Nah ibu, ini yang menjadi sebab kenapa posisi seorang wanita itu apa? Sangat mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala, sangat agung di mata Al-Quran, dan sangat tinggi dalam kacamata syariat. Wanita salah satu sebab terbentuknya karakter-karakter generasi yang baik atau rusak. Salah satu penentunya siapa? Ibu. Salah satu penentunya adalah ibu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga ini memperbaiki kita dan keluarga kita. Dan mohon dengan sangat kita belajar, satu, menjadi ibu yang baik. Yang kedua, menjadi istri yang baik. Yang ketiga, menjadi anak yang baik. Menjadi ibu dari anak-anak kita. Menjadi istri dari suami-suami Anda. Menjadi anak dari orang-orang tua kita. Misalnya, kalau madrasahnya ini baik, maka menghasilkan bibit-bibit yang baik. Kalau madrasahnya unggul, maka akan melahirkan generasi-generasi yang unggul. Kalau madrasahnya soleh, maka melahirkan generasi-generasi yang soleh. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pada pagi dan siang ini. Sudah hampir 2 jam ya. Saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon saya kembalikan kepada Bu Erin. Masya Allah, mana banyak ya ibu ya. Semoga bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Baik, waktunya kita untuk tanya jawab. Ini kalau dilihat jawabannya kayaknya banyak yang mau nanya ya guys ya. Tapi maaf kita ada posisi 3 orang. Monggo yang ingin bertanya bisa angkat tangan, menyebutkan nama dan dari mana. Nanti kecil. Tolong pertanyaannya di 2 saat ya. 1, jangan sulit-sulit. dan yang tua jangan banyak-banyak. Oh, yang di depan ini. Mana coklat dulu? Nah, ada saya sebagai seorang ibu, anak saya tidak cuman dan ibu namanya siapa dari ya ibu Rusmina dari Semayo. Anak saya sudah berkeluarga. Apakah tugas saya sudah berhenti sampai di sini untuk mendidik anak saya yang sekarang sudah berkeluarga dan saya sudah cucu-cucu? Apa peran saya sekarang untuk anak saya yang sudah berkeluarga? Tugas orang tua di dalam mengawal anaknya itu gak ada waktu habisnya. Nabi Ibrahim ini datang ke rumah Nabi Ismail, Ismail sudah menikah. Jadi memberi nasihat, memberikan bimbingan, memberikan arahan, itu sepanjang hidup kita. Kita lihat pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya putri, siapa namanya? Aisyah. Aisyah ini dinikahi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat suaminya Aisyah ini nabi. Terus apa Abu Bakar tidak menasihati? Tetap menasihati Aisyah radhiyallahu anhu. Umar punya putri, siapa namanya? Umar punya putri, siapa namanya? Siapa? Hafsah. Hafsah dinikahi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar apa berhenti menasihati Hafsah? Anda tetap nasihat. Seperti Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ismail bukan sekedar ustaz nabi. Bayangin, tetap dapat nasihat. Jadi hal ini tidak menghentikan kita perang untuk memberikan nasihat. Cuma dalam kasus-kasus tertentu orang tua tidak boleh terlalu intervensi yang berlebihan kepada keluarga anak. Jadi sehingga nanti orang tua yang baik itu nanti kalau ada masalah posisi orang tua di mana? Di tengah. Jadi kalau menjadi ibu laporan putrinya, suamiku, aku gak paham anakku disakitin, kamu jangan mau didolimi, lawan. Enggak, pertanyaan saya, ada gak tipe orang tua seperti itu? Ada. Bahkan punya peran penting tentang terjadinya banyaknya perceraian. Salah satunya adalah berlebihannya intervensi orang tua terhadap permasalahan. Jelas ya, harus tahu rambu-rambu kapan kita masuk, kapan kita harus berhenti. Tapi wasiat seperti sholatnya dijaga loh ya. Nah itu tetap tauhidnya dijaga loh ya. Jangan sampai melakukan kesyirikan, tetap itu disampaikan. Jelas ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Baik. Mic-nya. Nah. Ya, waalaikumsalam. Apa mau tanya? Nanti salah satu para jadi perempuan di mana? Namanya Yuyun. Tak lain tak saya. Maaf saya di pun. Oh, izin bertanya. Pak, salah satu para jadi kan buat anak sekolah. Nah, itu apa khusus orang tua kandung atau misalkan salah satu orang tuanya bukan orang tua kandung gimana bisa? Apakah masih mendapatkan pahala jariah atau gimana? Atau khusus itu bukan atau bukan? Secara, jadi materi ini ada secara khusus, secara umum punya. Secara khusus, memang anak yang soleh ini adalah anak kandung. Karena anak disebut anak itu kan anak kan, anak kandung. Bagaimana dengan anak yang tidak bukan anak kandung? Apa bermanfaat? Secara khusus tidak, tapi secara umum bisa. Bahkan, secara umum itu yang mana? Secara umum itu gini, kalau orang ini soleh, kalau orang ini soleh, katakan, kan bisa jadi orang tua soleh, anak gak soleh, bisa kan gak? Bisa kan gak? Nah, seperti Nabi Nabi Nuh, kan gitu kan? Nah, persoalannya kalau orang tuanya soleh terus anaknya gak soleh, gitu aja gimana? Dari kaum muslimin yang lain, dari kaum muslimin yang makanya posisikan diri kita soleh dulu. Posisikan kita soleh, soleh dulu. Belajar jadi orang yang soleh, menempatkan diri sebagai orang yang soleh. Belajar terus menjadi orang yang soleh. Ini. Nah, kemudian bagaimana Ustaz Nuh bisa mendapatkan kemuliaan doa-doa dari orang yang soleh? Doa orang yang soleh itu akan banjir doa dari orang-orang yang soleh. Paham? Walaupun tidak punya anak, katakan. Baru tidak punya anak atau anaknya durhaka seterusnya, apa dia akan kesepian dalam doa? Jawabnya tidak. Kalau orang ini soleh, itu luar biasa. Satu, 24 jam dia mendapat doa dari orang-orang soleh. Sekarang ini, kalau ibu tak tanya, sekarang ini ada orang sholat ya? Sekarang ini ada orang sholat ya? Ada, di tempat lain mungkin sholat duha, tempat lain mungkin sholat fardu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pasti banyak orang yang sholat. Saat ini, ketika orang sholat, ini orang sholat bukan? Nah, uniknya yang menakjubkan apa? Kalau orang sholat itu mendapat doa khusus dari orang sholat, dan doa itu khusus untuk orang sholat. Kapan doa itu terbaca? Saat membaca tahiyat. Assalamu alayna wa ala. Artinya apa? Embu. Artinya apa? Embu. Semoga keselamatan Allah berikan kepada hamba, kepada kami, dan kepada orang-orang yang masya Allah. Yang doa siapa? Orang yang soleh. Doa ini untuk siapa? Karena doa itu hanya dibaca orang soleh. Kenapa? Karena mesti sholat. Gak mungkin kita diam-diam at-tahiyyat. Itu gak mungkin. Ibu pernah gak baca doa ini gak waktu sholat? Hah? Waktu duduk-duduk at-tahiyyat. Gak mungkin. Doa ini hanya dibaca oleh orang-orang yang sholat, dan khusus orang-orang yang sholat. Jelas ibu ya? Jadi kalau doa khususnya gak dapat dia. Dapatnya dari mana? Doa umumnya dia dapat. Karena memang itu khusus dari orang yang soleh. Tapi dia gak kehilangan. Kalau orang yang soleh dia, dia gak akan kehilangan doa-doa dari orang yang. Ditambah lagi apa? Doa dari malaikat pemikul ars. Dan seluruh malaikat yang mengelilingi ars, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Allah yang tahu, yang memenuhi langit itu, itu semuanya berdoa untuk orang yang soleh. Dibuka surat 40, turun mari. Mesti lepon notas. Surat 40. Sudah ketemu. Surat 40, surat apa namanya? Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kita buka ayat 7 sampai ayat 9. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Ayat 7 sampai ayat. Langsung ibu dibaca terjemahnya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Saya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamanya, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Terus doa yang kedua. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga-Nya yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antaranya mereka, istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. dan peliharalah mereka dari rencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari rencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan. Masya Allah. Jadi bukan cuma dari doa bersama saja. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan betul-betul terbukti keimanan kita waktu hidup, yang doain siapa? Malaikat pemikul ars dan seluruh malaikat yang mengelilingi ars. Kalau yang doain malaikat gimana? Kalau yang doain malaikat gimana? Pasti dijabat atau mungkin dijabat? Pasti dijabat. Maka target kita sekarang apa? Belajar untuk menjadi orang yang soleh dan belajar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu merupakan kita sekarang. Dan gak usah kesana sini, lihat saja, udah evaluasi. Ada gak kesoleh, ada gak yang kurang baik. Buang sifatnya, ganti sifat-sifat yang baik. Gak usah merasa, wah aku daging utama, udah gak usah mikir-mikir begitu. Belajar dulu. Jelas? Sudah habis tadi? Oh, ada satu lagi. Iya. Nama dan materi ibu. Bismillah, saya Puji dari Kohar Lestari. Puji masyarakatnya Ustaz Kohar, mana? Iya, Kho Asri. Adiannya dobel itu. Monggo. Ustaz, bagaimana menyikapi mertua yang sering melontarkan pertanyaan atau kata-kata yang menimbulkan seperti kayak pertengkaran, bagaimana menyikapinya dan menyampaikan ke anak kita agar kita tidak itu terpancing? Nah, pertama libatkan Allah, libatkan Allah, doakan dengan ikhlas. Ini urusan mata, ini urusan hati. Jelas? Kesimpulannya pertama, berhadapan dengan siapapun, kalau sudah urusannya dengan mata, libatkan Allah. Kenapa? Yang boleh melibatkan hati siapa? Libatkan yang makan hati. Libatkan pada Allah. Minta kepada Allah di waktu-waktu ijabah, doakan ya Allah, buka hati mertua, berikan petunjuk kepadanya, berikan cahaya iman di hatinya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbahu atau qalbaha ala dinika, teguhkan hati beliau di atas agama. Wahai yang membolak-balikkan hati. Atau doa Nabi kepada ibunya Abu Hurairah, Allahumma arsyidi, sebut nama beliau, Allahumma arsyidi, nama beliau. Nama beliau itu maksudnya nama mertua, jangan Allah masih nama beliau. Namanya itu maksudnya jangan ngomongi. Lu bisa mencatat kalau masih nama beliau. Jelas kan? Itu pertama. Yang kedua, evaluasi. Yang kedua apa? Evaluasi. Allah pertemukan kita dengan mertua, dengan kakak ipar, dengan keluarga suami, dengan tetangga yang dolim, kasarnya gitu. Ini kebetulan atau ada yang mengatur? Hah? Kok bisa aku ketemu dengan engkau? Ini kebetulan atau ada yang ngatur? Siapa? Dan disimpan Allah yang ngatur. Ketika Allah membagi-bagi masalah tadi, ini dikasih masalah kemiskinan, ini dikasih masalah sakit, ini dikasih masalah seret rezeki, ini dikasih masalah mertua cerewet, ini dikasih suami dolim. Ketika Allah bagi-bagi masalah itu, Allah itu ngawur atau menentukan dengan ilmu dan hikmahnya. Ibarat ini, kalau Allah kasih masalah ini, satu bisa masalah gitu ya, dilempar sama Allah, jatuh-jatuhnya. Atau Allah tentukan. Kenapa? Nah, kalau ditentukan, berarti pada saat Anda diuji, Anda termasuk orang yang pertanyaannya, kenapa Allah milih saya? Ikut aku sikat rambut. Jelas? Apa jawabnya? Ada sesuatu hikmah besar di sana. Udah. Jelas? Ada hikmah besar di dalamnya. Suami dolim kok kasar Ustaz? Gimana Ustaz? Tidak tahu kamu Ustaz kemarin resepnya menghadapi suami yang keras kepala. Belikan restu. Enggak butuh lama. Enggak butuh lama. Paling setengah jam gembur. Evaluasi. Satu yang dievaluasi apa? Ini kebetulan atau takdir Allah? Takdir. Sudah pelajari hikmah, pasti ada hikmah. Evaluasi kedua, mungkin ada kedzaliman yang pernah kita lakukan. Mungkin ada suatu, karena tidak ada satu pun orang punya masalah kecuali itu ada dosa yang tersingkap. Makanya kalau kita menghadapi ada orang mendolimi kita, doa umat unik-unik orang itu. Ada orang itu kalau buang sampah itu enggak di tong rumahnya. Ono tong tangga ini. Doa tong ini kosong. Allah, ditemukan ada yang lapor ke saya. Ustaz gimana? Wis gak apa-apa, wis kok enggak buang itu timbone kono dicimpen enggak di jalanan sampean. Tapi greget, enggak usah. Nek dilingna salah. Ganti salah pak, tapi sejak noai enak yo tulis noai. Mohon dibuang di tempat sampai sekian. Oh, evaluasi. Apa evaluasinya? Kemungkinan ada kedzaliman yang kita lakukan. Evaluasi. Mungkin ada kedzaliman yang pernah kita lakukan. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, apa? Memberikan nasihat yang baik kepada orang tua. Mbak, kalau bahasanya, tolong jangan keras tadi dengan anak-anak, satu misal. Cuma biasanya orang gini satu paket gampang tersinggung. Biasanya lihat paketannya, kalau orang cerewet, gampang marah itu gandengannya apa? Gampang tenang. Kalau memang gampang tersinggung, suka, jangan dihadapi dengan logika. Betul-betul kuatkan doa kepada Allah. Betul-betul kuatkan doa kepada Allah SWT. Dan waktu berdoa itu, jangan lihat orangnya. Jelas? Loh, ngerti maksud saya? Maksudnya itu coba yang ngomongin. Kalau ibu doakan orang itu melihat orangnya, doa Anda jadi lemah. Ngerti maksudnya? Seperti suami yang keras kepala tadi. Bukan presto lo ya. Kalau Anda lihat orangnya waktu berdoa, bayangin orangnya. Yang ada itu yakin berubah atau orang berubah? Ayo. Lihat suami, kata suami begini. Ya, enggak usah ngomong. Aku ki, aku paham. Ya, wes bener. Maksudku aku paham. Orang begini bisa dinasehati? Apa solusinya? Kenapa berdoa? Yang megang hati dia Allah. Lah kira-kira sekarang ibu, kalau Anda libatkan Allah, apakah Allah juga kerepotan menghadapi dia? Atau waktu Allah wis angel banget. Apa Allah kan begitu? Enggak, ini contoh aja kecil-kecil. Apa Allah juga sandatan kayak kita gitu? Cowok, wah gak sanggup. Wah tuamu nemen gitu soalnya. Apa Allah juga mengalami begitu? Nah kalau enggak, kuatkan doa Anda. Makanya jangan lihat orangnya. Paham ini bu? Melihat tetangga atau ponakan, tatoan, apa jenis, tindihan, minum komer. Coba kalau kita disuruh doa terus, gak bisa mas, untuk mas. Warga yuk mungu itu, gak yuk mana lambi sampai lecet. Itu berarti doa Anda lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saat musibah digandengkan dengan doa, itu ada tiga kemungkinan. Turun lagi. Mbok ngajeni sampai jam piro iki, Bu Erin? Lu wis 14 iki kan, Bu. Pak jam sekian to menit. Musibah itu kalau dijajarkan dengan doa, ada tiga kemungkinan. Satu, doa lebih kuat dari musibahnya. Maka doanya dikabulkan oleh Allah. Doa lebih kuat dari musibah, maka doa dikabulkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, musibah lebih kuat daripada doa, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Musibah lebih kuat dari doa, maka doa tidak dikabulkan. Jadi maksud musibah lebih kuat gimana? Gini loh, Bu. Contoh tadi itu, kalau ada orang kasar, keras, kaku, wadahnya memarah, gampang tersinggungan, terus kita doakan. Waktu doa itu bayangin orangnya, wataknya, doa kita jadi lemah. Artinya apa? Ya Allah, hati ikhsan. Kan gitu kan jadinya? Halo? Betul gak itu? Atau jenengan punya hutang 100 juta nyambut gaine rok-rok asem. Ono asem itu kok. Itu bicara. Ngerti maksudnya, Bu ya? Artinya pas-pasan. Untuk makan saja mempres. Terkesan kurang. Hutang 100 juta. Logika bisa bayar, Pak. Jelas? Logika bisa bayar, Pak. Enggak bisa. Tapi kalau kita libatkan Allah, mungkin apa enggak? Kenapa? Ada ayat mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Waktu Anda berdoa itu jangan lihat hutangnya, tapi lihat kepada siapa Anda minta tolong. Jelas ini, Bu? Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Kiram, Maha Dermawan. Tolong ini jangan dijadikan dalil boleh utang. Oh, kalau begitu bagus ini. Ah, utanglah. Jelas ibu? Maka minta tolong kepada banyak istighfar. Banyak istighfar. Terus sedekah. Tapi gaji bu, jangan banyak-banyak. Mungkin 2000. Mungkin sih. Dengan harapan, ya Allah, tolong aku untuk bisa nutup utangku dengan kekuasaan dan kemahiran. Nah, kalau jadi doa ngelihat utang, gak ngelihat Allah, ini doanya jadi apa? Lemah utangku. Tapi ini sota. Bu, kalau ketika orang berkata demikian, dia sudah maksiat kepada Allah. Kenapa? Anda menuduh Allah dan tak mampu. Dan ini suudon namanya. Paham ya? Mendoakan tetangga, suami punya atasan keras, sudah bilangin sama suami. Mi, suami maksudnya. Jok suhu. Panggil suhu, good. Bilangin, gak usah apa-apa semangatnya. Ayah tambahin tahajudnya. Ayah banyak baca Quran, ayah banyak istighfar. Tujukan, mudah-mudahan atasan ayah lembut hatinya. Sudah, libatkan Allah. Jelas ya? Nah, makanya ini tolong diperhatikan. Jadi pertama, libatkan Allah. Yang kedua, apa tadi? Evaluasi. Yang ketiga, apa itu? Perbanyak istighfar kita. Perbanyak sholat sunnah kita. Dan perbanyak sedekah. Kasih hadiah kepada mertua. Kasih hadiah sederhana, kasih hadiah yang simpel. Kenapa? Fitrah manusia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Fitrah manusia itu akan senang dengan orang yang berbuat baik kepada. Itu disebut dengan takliful qulub, lembutkan hatinya. Dengan apa? Hadiah-hadiah kecil. Dan tadi ibu, tolong ya, istighfarnya ditinggalkan. Yang punya masalah apa saja, tingkatkan istighfarnya. Tingkatkan baca Qur'annya, tingkatkan sholat sunnahnya. Dengan harapan tiga hal. Satu, niatkan amal-amal yang ditingkatkan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, niatkan agar dengan amal soleh yang kita tingkatkan, Allah memperbaiki masalah yang sedang terjadi. Kalau mertua, ya Anda bayangkan ke mertua. Kalau suami, Anda bayangkan ke suami. Dengan amal-amal soleh, ya Allah, berikan kebaikan pada beliau. Saya ketipahami. Jadi peningkatan amal dengan tiga niat. Niatkan untuk mendekat kepada Allah. Dua, niatkan mendapat pahala dari Allah. Tiga, niatkan agar Allah memperbaiki keadaan. Apapun masalahnya, tingkatkan amal dengan tiga niat. Insya Allah itu akan diberikan solusi oleh Allah. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan. Wassalamualaikum. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda Monggo. Ya sebenarnya penutup majelis ini doa. Nah, ya hari ini saya doakan untuk kedepannya penutup majelisnya cukup dengan apa? Kafaratul itu sudah mencukupi semuanya, ya. Jadi doa kafaratul itu mencukupi segala sesuatu. Makanya Nabi mengajarkan doa istimewa itu. Gimana doanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu mencakup semua hal. Semua kebutuhan ada di dalam doa kafarat. Makanya disebut doa kafarat. Dikatakan kafarat penghapus dari kesalahan-kesalahan kita selama bermajelis. Kekurangan-kekurangannya, kelebihan-kelebihannya itu dihapus dengan doa. Dan doa itu mencakup seluruh keadaan. Hari ini saya doakan untuk diri saya sendiri, dan saya doakan untuk majelis ini. Mudah-mudahan majelis yang diadakan ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah SWT. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabiyyi, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alu lima yurid, ya hamdu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hamdu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darbis syiqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa taqabbal salatana wa taqabbal ibadatana. Allahumma taqabbal taubatana. Allahumma taqabbal taubatana wa taqabbal minna wa taqabbal qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حوّن علينا في شقرة النار ونجدنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أصحاب القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أصحاب القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أصحاب القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب وبكاء الحبيب. اللهم اهدنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم احنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في طعامنا وبارك لنا في شرابنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا في قبورنا. اللهم بارك لنا في قبورنا. اللهم اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المتقين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين بعزتك برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزدنا بالقرآن. ونور أهلنا بالقرآن. ونور أهلنا بالقرآن. وجعلنا شافعاً عندك يا الله. وجعلنا شافعاً عندك يا الله. وجعلنا شافعاً عندك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedangkan yang bertanya tadi ada Ibu Rusmina dari Jenggolo, Ibu Yu dari Agresari, serta Ibu Uci dari Lego Asia. Kami mohon bantuan Ustaz untuk menyerahkan Ustaz. Ustaz, saya ambil rekaman ini dari Pak Aditya.